Jadi insya Allah Nabila memberikan yang terbaik spesial kepada Soibul Aja dan pada umumnya warga Banjar Melati yang dimuliakan Allah. Ani dari Mas Brutin bersama Nabila Nuhun Sewu dan selamat menikmati. Mas Bramisai, Mas Rami. Selamat malam ya, meskipun kari-kari ya. Assalamualaikum. Semoga yang punya hajat berbahagia. Ani, Ani, sungguh aku tahu hati juga rindu. Ani, Ani, hati aku tahu hati juga rindu. Tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Ani, Ani, aku tahu kau rindu padaku. Untuk Mas Udi, selamat berbahagia. Ah. Mas Bram.